Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Hadratul mukarramun rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah teriring salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan keberkahan tercurah kepada kita sekalian sebagai umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Berpijak dari ayat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami selaku takmir masjid di sini sekaligus atas nama warga Perum Grand Hegar Dawan, sungguh sangat tersanjung dan beruntung sekali bahwa pada hari yang berbahagia ini kami kedatangan ikhwan-ikhwan yang sungguh menakjubkan. Terasa ada suatu ada setrum. Ternyata ikhwan kita ini sangat banyak dan seolah kita menjadi tenang dan ada suatu kekuatan. Untuk itulah kami merasa senang dan bersyukur, teriring ucapan syukur terima kasih yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan muhadharah yang akan dibahas pada kesempatan ini membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Betul apa yang telah mukadimah saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sangat sedikit sekali dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun demikian, la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa yang akan kita banggakan? Ilmu yang kita miliki sebatas yang disampaikan di orang lain kepada kita. Untuk itu, ini pendorong kepada kita untuk lebih semangat lagi kita dalam hal membahas ilmu-ilmu pengetahuan. Dan demikian untunglah bahwa kalaulah tidak ada yang barusan saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua pusaka yang sangat berharga, kita bakal kelagapan. Di mana timbul permasalahan, kemana akan kita kembali? Alhamdulillah, itu adalah mukjizat dari Allah pula bahwa teks asli Al-Qur'an masih ada. Sehingga segala permasalahan yang timbul kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dapat dikembalikan ke aslinya. Sehingga memang kalau kita dengar bahwa umat Islam akan terbagi terpecah menjadi 73 golongan, kadang-kadang kita merasa ngeri. Siapa yang akan selamat? Untuk itulah mudah-mudahan Bahsul Masail pada kesempatan ini memberikan ilmu kepada kita. Mungkin sementara ini kadang-kadang kita bingung mana yang bersifat usuluddin dan mana yang hanya bersifat furu'iyah. Sebab bagaimana mungkin kita akan membendung, apalagi istilahnya menyatakan bahwa ini menyimpang, ini tidak menyimpang dari Islam yang kita anut, kalau kita sendirinya tidak punya filter dalam hal ini ilmu. Karena itulah maka kesempatan ini kita akan diberikan filter atau ilmu yang insya Allah sehingga kita punya pegangan mana yang wajib kita pegang dan ini yang menyimpang atau ini yang benar dan yang betul. Demikian rupanya betapa berharganya sesuatu yang akan kita bahas kesempatan ini. Karena itulah Kami dari Takmir Masjid ini sekaligus warga Perum Garin Hegar, selain daripada merasa tersanjung dan bersyukur, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi warga Perum di sini, mudah-mudahan Allah membukakan pintu kami semua untuk memperoleh hidayah dan taufiknya dari kesempatan yang sangat berbahagia ini. Namun yang terakhir, barangkali maafkan kami bahwa dalam menyediakan dan membantu kepanitiaan di sini dalam segala halnya, sepertinya kami tanggung apa yang akan disiapkan dan lain sebagainya, hanya seginilah buktinya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizahullah Ta'ala yang telah sudi untuk datang ke Perum Garin Hegar. Tadinya kami agak sedikit mempermasalahkan tentang pandangan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin, atau kalimatnya terbalik, pandangan Islam terhadap Syiah. Tapi mungkin ini sama aja ya. Yang penting mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili, kebetulan ketua DKM yang sedang ada berhalangan. Mudah-mudahan apa yang kami lisankan bisa mewakili beliau. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengisi kekosongan ini ada sedikit yang akan disampaikan dari pihak panitia. Untuk itu kepada Ustaz Abu Rasyid Hafizullah Ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Untuk mengisi kekosongan atau dalam rangka menyambut atau menunggu kedatangan Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawid Hafizahullah, maka di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya mungkin berkaitan dengan judul daurah yang akan diadakan sore hari ini, yakni judulnya adalah pandangan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Mungkin ada sebagian orang yang salah persepsi atau salah tafsir sehingga dia menyangka yang mengadakan itu dari pihak Syiah atau yang simpatisannya. Maka sebenarnya tidak seperti itu. Artinya kita ingin daurah ini ingin menjelaskan bagaimana hakikat ajaran Syiah atau Syiah Rafidhah. Bagaimana pandangan-pandangan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, pendapat-pendapat mereka tentang Islam, tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita ingin tahu bagaimana keyakinan mereka, pendapat mereka tentang para sahabat radhiyallahu anhum, yang kita kaum muslimin mengetahui para sahabat adalah khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia. Kita ingin tahu bagaimana pandangan Syiah, tentunya dengan bukti-bukti yang ada, akan dijelaskan sumber-sumbernya, ucapan mereka secara valid. Sehingga di sini kita ingin mengetahui pandangan mereka secara nyata dan terbukti secara ilmiah, bukan dari diri kita, bukan. Yang insya Allah yang akan disampaikan di sini adalah berdasarkan bukti-bukti dari ucapan-ucapan mereka, orang Syiah, tentang keyakinan dan pandangan mereka terhadap para sahabat, kemudian terhadap istri-istri Nabi, kemudian terhadap kaum muslimin secara umum. Kita ingin mengetahuinya, sehingga diharapkan semuanya yang hadir di sini akan lebih jelas mengetahui tentang mereka, pandangan mereka secara nyata dan terbukti terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu berkaitan tentang judul daurah ini. Kemudian hal lain juga yang perlu disampaikan di sini, yang ini berkaitan dengan adab-adab thalabul ilmi, maka tentunya kita kembali masing-masing kita mengoreksi, melihat niatan-niatan kita datang ke sini. Yani hendaknya kita datang ke sini semata-mata untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang mana thalabul ilmi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, mempelajari ilmu, yakni ilmu agama Islam, ilmu tentang syariat, tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, hukum-hukum syar'i, muamalah dan yang lainnya, akhlak, itu hukumnya faridhatun, wajib bagi setiap muslim. Sehingga niatkan kita datang ke sini untuk niatan ini, untuk mempelajari ilmu, untuk menambah ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, kemudian dari orang lain. Sehingga Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahat niyatuh. Ilmu yakni mempelajari, mendalami agama Islam, itu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lain apabila benar niatnya. Beliau ditanya, wahai imam, bagaimana niat yang benar di dalam mencari ilmu? Beliau menjawab, dia niatkan ketika mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain. Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lahir ke dunia ini dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan berilmu. Semuanya bodoh, semuanya tidak tahu. Sehingga karena hukum asal kita adalah bodoh, kita harus belajar. Dengan belajar, sedikit demi sedikit, kebodohan ini akan terhilangkan, tersingkirkan. Terutama kebodohan dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman. Ini harus kita hilangkan, kebodohan tentang masalah akidah, masalah tauhid. Kenapa? Ini sebagai prinsip fondasi yang menjadi barometer tentang amalan kita yang lainnya. Ya mungkin rombongan Ustaz Muhammad sudah

Karena kita cuma bertanya kepada para imam-imam Ahlus Sunnah, kepada generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, akan terjawab. Ikhwani fiddin a'azakumullah, nama Syiah diambil dari kata Syi'atu Ali, yang artinya pengikut Ali, atau Syi'atu Ahlil Bait, pencinta Ahlil Bait. Dan itu penamaan dari mereka. Mereka sendiri yang menamakan diri mereka Syi'atu Ali atau Syi'atu Ahlil Bait ila akhirih. Mengaku-ngaku sebagai pencinta Ali, pencinta Ahlil Bait, pencinta keluarga Nabi. Tetapi para ulama, para a'immah menamakan mereka bukan Syiah. Menamakan mereka Rafidah. Golongan para penolak dan musuh-musuh Ahlul Bait. Mengapa demikian? Karena mereka para imam-imam Ahlul Bait sendiri, yaitu yang bernama diantaranya Imam Zaid, turunan atau cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, didatangi oleh mereka kelompok ini. Dan mereka bertanya, bagaimana pendapatmu wahai imam tentang Abu Bakar wa Umar? Maka dipuji oleh Imam Zaid, beliau-beliau adalah khalifatu Rasulullah, khalifah pengganti Rasulullah. Mereka orang yang paling mulia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam ila akhirih. Ternyata orang-orang tadi berkata, engkau memuji dua orang pengkhianat, wahai imam. Engkau memuji orang yang mengkhianati kakekmu, Ali bin Abi Thalib. Engkau begini, engkau begitu. Maka Imam Zaid terheran-heran dengan mereka. Rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian bukan pengikut Ahlul Bait. Berarti kalian rafidah, para penolak nasihat Ahlul Bait. Inilah awal penamaan mereka, rafidah. Sehingga terlalu bagus kalau nama mereka disebut Syiah. Mereka bangga, kami memang Syiah, kami pencinta Ahlul Bait ila akhirih. Salah. Nama mereka yang dinamakan oleh Ahlul Bait, oleh Imam Ali atau oleh Imam Zaid, cucunya Ali bin Abi Thalib, menyatakan bahwa mereka itu Rafidah, para penolak Ahlul Bait, yang tidak menerima nasihat Ahlul Bait. Ikhwani fidina azakumullah, diambil dari kata Syiah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan diantara pengikutnya. Maka mereka berbangga dengan nama itu. Ternyata para ulama bahkan dari kalangan Ahlul Bait menamakan mereka sebagai Rafidah, golongan para penolak. Dan itu lebih tepat. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka membicarakan tentang khilafah, engkau wahai Ali tidak diajak bicara mereka, engkau wahai imam tidak dipedulikan oleh mereka, engkau ila akhirih. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Putuskanlah oleh kalian apa yang kalian putuskan, dan aku tidak suka perpecahan. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berbaiat kepada Umar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang mulia, seorang tokoh besar yang berhati besar, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Ali bin Abi Thalib melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ali bin Abi Thalib mendengar kalimat itu dan dia tahu bahwa itu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa penggantinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang cerdas. Adapun mereka Syiah, pengaku pencinta Ahlul Bait, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dan sebagian mereka orang-orang Persia. Dimulai dari Abdullah ibn Saba al-Yahudi yang kemudian membuat fitnah, memanas-manasi kaum muslimin, mengangkat Ahlul Bait dan menjatuhkan para sahabat, memakai politik belah bambu. Para sahabat diinjak, kemudian Ali diangkat. Ini caranya Yahudi, Abdullah ibn Saba. Maka muncullah kelompok-kelompok orang yang tersarun, orang-orang yang disebut dengan gawgawiyun, orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang sama sekali gak ngerti apa-apa. Yang yatba'u kulla na'iq, yang mendengarkan semua suara yang keras, dia ikut. Maka merekalah pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Adapun imam-imam Ahlul Bait, walhamdulillah, tidak bersama mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahkan yang sering mereka sebut, qala as-sadiq alaihi salam, qala as-sadiq alaihi salam, yang dimaksud adalah Ja'far Sadiq rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Ternyata itu kedustaan mereka atas nama Ja'far Sadiq. Kedustaan mereka atas nama tokoh dari tokoh Ahlul Bait. Sama sekali beliau tidak seperti yang digambarkan oleh Rafidah. Imam Ja'far Sadiq rahimahullah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Beliau menjawab, bagaimana kalian tidak bisa melihat siapa aku? Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Apa maknanya? Kata beliau, aku memiliki ibu dari fulan, dari turunan Abu Bakar, dan memiliki nenek dari turunan Abu Bakar juga. Apakah mungkin aku mencaci maki dan melaknat Abu Bakrin? Padahal beliau menurunkan aku, melahirkan aku dua kali. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari pihak bapaknya, dari turunan Ali bin Abi Thalib. Tapi dari pihak ibunya, dari turunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalau kalian baca mereka berkata, qala as-sadiq alaihi salam, mereka berdusta. Dan seringkali mereka memaksudkan, oh maksud kami as-sadiq yang ini, as-sadiq yang itu. Maksud kami as-sadiq, bukan Ja'far Sadiq yang kalian maksud. Ini namanya taqiyah, kedustaan. Mereka miripkan, mereka samarkan namanya dengan nama-nama para imam-imam Ahlul Bait. Kalau tidak ketahuan, mereka akan tegas berkata, Imam Ja'far Sadiq. Kalau sudah ketahuan, akan berkata, emang Ja'far Sadiq cuma satu. Masih banyak Ja'far Sadiq lain. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalian baca dari buku-buku mereka akan didapat nama-nama yang mirip. Kita punya Ibnu Hajar, mereka punya Ibnu Hajar. Kita punya Ibnu Fulan, mereka juga punya. Ternyata orang yang berbeda. Ikhwan ibn din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innahum yughluna fil a'immati min ahli al-bait. Mereka-mereka ini yang dijuluki dengan Rafidhah, para penolak nasihat Ahlul Bait, adalah orang-orang yang ghulu, ekstrim melampaui batas dalam mengangkat Ahlul Bait. Kalau bicara cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, kepada Al-Hasan wal Husain, kepada Ahlul Bait, maka Ahlus Sunnah pun seluruhnya wajib mencintai Ahlul Bait dan harus mencintai Ahlul Bait. Bahkan kita katakan siapa yang tidak mencintai Ahlul Bait bukan Ahlus Sunnah. Itu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah mencintai Ahlul Bait. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi yang mereka lakukan bukan mencintai, tetapi mereka ekstrim melampaui batas dalam mencintai. Sehingga mereka berkata bahwa imam-imam Ahlul Bait ma'sumun, tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Dan mereka juga berkata imam-imam Ahlul Bait punya hak untuk membuat syariat, untuk merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ini namanya kebablasan. Bukan mencintai Ahlul Bait, tetapi menipu umat, menipu kaum muslimin atas nama Ahlul Bait. Hakut tashri', hak pembuatan syariat, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapapun dia, Ahlul Bait ataupun bukan Ahlul Bait, para sahabat Muhajirin ataupun Ansar, para ulama manapun, tidak boleh merubah syariat, tidak boleh mengganti, enggak boleh mengurangi, enggak boleh menambahi. Apa yang kata Allah haram, haram. Apa yang kata Allah halal, halal. Ini akidah Ahlus Sunnah dan akidah seluruh kaum muslimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi mereka lebih mirip dengan akidahnya Nasrani. Karena Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kepada Adi bin Hatim ketika datang dalam keadaan masih memakai salib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika akan masuk Islam, ada kalung salibnya. Maka Nabi membacakan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum Nasrani itu mengambil pendeta-pendetanya, mengambil tokoh-tokoh agamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Abi Hatim berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Artinya kami tidak sujud dan rukuk pada mereka. Kata Nabi, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut? Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikuti? Iya, kalau itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ibadatukum iyyahum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Berarti apa ibadahnya Nasrani kepada pendeta-pendetanya? Yang Allah katakan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ternyata bentuk peribadatannya adalah menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, merubah syariat, diikuti oleh pengikutnya. Berarti Tuhan mereka bukan Allah. Berarti aturan syariat mereka bukan dari Allah, tetapi dari rapat para pendeta. Itu Nasrani. Ternyata Syiah pun mirip dengan mereka. Bahwasanya para imam-imam memiliki hakut tashri', hak membuat syariat, hak mengganti, merubah, menambahi ila akhirihi. Fahadha ikhwani fiddin a'azakumullah adalah perkara kufur yang diajarkan oleh Syiah Rafidhah yang mirip dengan mereka. Maka cukup dengan ayat tadi kita bantah Syiah. Bagaimana akidah kalian tentang imam-imam? Ini yang saya maksud aliran Itsna Asyariyah. Karena Syiah pun sekian aliran. Yang paling ringannya sesat. Yang paling ringannya. Apalagi yang paling tingginya. Apalagi yang di atasnya. Aliran Itsna Asyariyah menganggap bahwa imam-imam itu ma'sum. Dan menganggap bahwasanya imam-imam itu boleh merubah syariat. Dan imam itu cuma 12. Dan sekarang sudah sampai yang kesekian. Sedangkan satu imam lagi yang akan datang di akhir zaman sudah keluar di Samirra, sudah lahir, tetapi ketika masih kecil masuk ke dalam gua. Guanya disebut gua Samirra dan belum keluar sampai hari ini. Setiap tahunnya kaum Syiah mengadakan perayaan penjemputan, dan itu di Iran paling meriah. Dan kemudian mereka menunggu di pintu gua. Dan sekarang pintu guanya sudah dibikin berbagai macam gerbang-gerbang yang bagus. Dan kemudian mereka menunggu. Sambil memanggil, ya imam, ya imam, ya imam. nunggu keluar. Mereka mengatakan bahwa imam yang akan keluar yang telah hilang dalam gua tadi namanya Muhammad ibn al-Hasan. Ini khonim bin a'azakumullah. Keanehan mereka. Keanehan Syiah Rafidhah. Dan yang lebih aneh lagi. Diberitakan dengan video bahwa mereka mengadakan acara seperti itu keluar. Imamnya dalam keadaan mukanya ditutupin. Seperti cadar. Keluar, terus masuk lagi. Apakah manusia bisa dibodohi seperti itu? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Dalam keadaan diberitakan di koran-koran dan di radio-radio dunia. Di TV-TV dunia. Artinya bukan rahasia lagi. Mereka sudah benar-benar meyakini keyakinan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan yaz'umuna annal qur'ana qad hurrif. Di samping itu kaum Syiah Rafidhah memiliki keyakinan bahwa Quran yang dipakai oleh kaum muslimin adalah Quran yang masih belum lengkap, hanya sepertiga dari Quran yang asli. Dan mereka berkata bahwa Quran yang asli adalah yang disimpan oleh Fatimah dan Ahlul Bait saja. Tidak ada orang yang tahu kecuali Ahlul Bait. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Padahal pencatat-pencatat wahyu di masa Rasulullah SAW itu para sahabat. Sekian banyaknya yang mencatat. Bahkan sekian banyak yang menghafal. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau ada dari mereka yang mencatat kemudian Imam Khalifah Uthman ibn Affan mengumpulkan semua yang memiliki catatan dan hafalan, kumpulkan. Kami akan susun Al-Quran ini dalam satu bahasa, satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Kalau tidak disampaikan oleh seseorang, berarti itu adalah kesalahan mereka. Kenapa tidak disampaikan kepada Imam Khalifah? Masalahnya adalah karena Syiah sudah membuat pondasi bahwa para sahabat adalah para pengkhianat. Mereka sudah membuat pondasi untuk membangun pemahaman sesatnya di atas pondasi bahwa para sahabat adalah para pengkhianat yang merebut haknya Ahlul Bait, bahwa mereka begini, mereka begitu, sehingga semua yang ada dari para sahabat ditolak, tidak diterima. Baru kemudian mereka membuat sendiri perkara-perkara dan mengatasnamakan Ahlul Bait. Ini Quran-Quran Fatimah, ini solat-solat Fatimah, ini puasa-puasa Fatimah, ini puasa Ali, puasa Hussein, puasa ila akhirnya. Jadilah aliran yang unik, yang tidak sama dengan madhab manapun. Tidak sama dengan madhab Syafi'i, tidak sama dengan madhab Hambali, tidak sama dengan madhab Syafi'i, tidak sama dengan madhab Hanafi sekalipun. Sangat aneh dan nyeleneh. Dan sekian banyak ajaran-ajaran mereka dalam keadaan tidak dikenal oleh Ahlus Sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi pandangan Syiah terhadap Ahlus Sunnah terbalik. Justru mereka menganggap yang selamat, yang paling lurus, yang berada di atas kebenaran, yang Qur'annya masih lengkap adalah mereka. Sedangkan kalian ini kelompok sesat. Kalian ini hanya mengambil sepertiga Al-Qur'an. Kalian ini hanya orang-orang yang mengkhianati haknya Ahlul Bait. Dan mereka punya nama untuk itu. Mereka namakan dengan nama Nawasib. Mereka namakan kalian dan seluruh kaum muslimin yang bukan Syiah dinamakan dengan Nawasib. Apa maknanya Nawasib? Mereka mengatakan Nawasib al-mukhalif li Ahlul Bait. Nawasib, kata mereka, adalah yang menyelisihi Ahlul Bait. والنواصب كافر يجب أن يكون حكمه حكم الكفار. Ini disebutkan dalam kitab Syiah, bahkan yang paling terkenal dari kitab Syiah adalah kitab ini, Hadaiq an-Nadhirah. Dikatakan bahwasanya al-mukhalif li ahli al-bait, mereka-mereka yang menyelisihi ahlul bait kafir, fayajib an yakuna hukmuhu hukmul kuffar. Khonifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menganggap kita kafir. Kemudian mereka juga berkata, makana yusallin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala wa idha kana ghaslul kafir la yajuz, fayajib an yakuna ghaslul mukhalif aydan ghayra jaiz. Kata Syiah dalam kitabnya, kalau memandikan orang kafir tidak boleh, maka memandikan mereka yang menyelisihi ahlil bait, yang tidak mau memberikan hak kepada ahlil bait, maka juga tidak boleh. Haram memandikan jenazahnya para nawasib. Ini kalian kaum muslimin. Wa amma shalah alaihi fatakunu ala haddi ma kana yusalli nabi sallallahu alaihi. Dan Nabi tidak menyolatkan alal munafiqin. Kata mereka, Nabi tidak menyolatkan munafiqin. Maka demikian pula para nawasib yang tidak memberikan haknya Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya? Tidak memberikan haknya Ali sebagai khalifah di awal pertama. Karena mereka membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian membaiat Umar bin Khattab. Kemudian membaiat Uthman bin Affan. Kata mereka, maka orang-orang ini semuanya, para sahabat yang membaiat Abu Bakar wa Umar wa Uthman, adalah para nawasib, para musuh-musuh ahlil bait yang menyelisihi haknya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka nawasib dan mereka kafir dan mereka tidak boleh disolatkan, haram untuk disolatkan. Demikian pula dikatakan oleh tokoh mereka, Abu Salah Ibn Idris wassalar, wahuwa, katanya ini adalah kebenaran bahkan yang jelas, listifadatiha. Ini ucapan Yusuf Al-Bahrani, menukil ulama mereka. Yusuf Al-Bahrani menulis kitab, bahkan kitab ini dikatakan kitab yang paling masyhur, dan penulisnya Yusuf Al-Bahrani, tanyakan pada mereka, asyharul fuqaha al-rafidah, yang paling terkenal dari fuqahanya Rafidah adalah dia, Yusuf Al-Bahrani. Yaitu di zaman abad kedua. Dan dia dalam keadaan menyatakan juga atau dinukil pula ucapannya dalam tafsir Taba-Tabai. Tafsirnya Syiah. Tafsir Taba-Tabai. Di situ dia menukil bukan satu tokoh Syiah. Mengatakan hadza adalah ucapannya Abu Salah, Ibn Idris, Wasallar, dan lain-lainnya. Artinya bukan hanya satu. Mereka semua berkata, listifadatiha wa takathuriha, karena banyaknya dalil katanya, banyaknya riwayat tentang kafirnya yang menyelisihi Ahlul Bait, wa nasbahu, wa syirkahu. Maka mereka ini benar-benar sepakat tentang sesatnya mereka. Maksudnya anak kalian nawasib. Wa syirkihi, dan syiriknya nawasib. Dan halalnya darah mereka dan harta mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebut pula dalam kitab mereka, Asyihabul Thaqib fi bayani makna nasib. Ada kitab khusus mereka. Judulnya, Asyihabul Thaqib. Meteor yang mengarah. Tentang penjelasan makna nasib. Makna nawasib. Apa makna nawasib? Dijelaskan dalam kitab tersebut. Bahwa nawasib adalah mereka-mereka yang tidak memberikan haknya Ali. Yaitu menjadi khalifah. Yang merebut haknya Ali. Berarti siapa? Abu Bakar dan seluruh yang membaiatnya. Umar dan seluruh yang membaiatnya. Berarti seluruh para sahabat. Ini mengerikan sekali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar, sudah kajian tersendiri itu. Bisa 1 jam, 2 jam karena banyaknya dalil. Banyaknya riwayat yang mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Ditambah lagi kalau kita berbicara tentang para sahabat. Keutamaan para sahabat. Dalam Al-Quran saja sudah sekian banyak dalil tentang keutamaan para sahabat. Dan Allah menyatakan berkali-kali muhajirin dan ansar. Dan Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu orang mukmin yang hakiki. Dan Allah katakan nasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Demikian pula ayat lain Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan untuk para fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari negerinya, meninggalkan negerinya dan hartanya, sampai Allah katakan ulaika humus shadiqun. Kemudian Allah katakan tentang ansar walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan yang mempersiapkan tempat dan keimanan. Diakhiri dengan kalimat ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang muflihun. Allah puji muhajirin, Allah puji ansar, bukan hanya satu ayat, sekian ayat, sekian dalil. Tetapi orang ini Bahrani tadi menyatakan dengan tegas bahwa semua yang tidak membayat Ali bin Abi Thalib di khalifah pertama, mereka adalah nawasib dan mereka kafir. Mereka halal darahnya, halal hartanya, dan mereka musyrik. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minal kufur. Silahkan baca. Ini bukan ucapan saya yang membuat sendiri. Ini ucapan mereka di kitab mereka. Kalau mereka berkata, tapi saya tidak, kamu belum terbawa dengan mereka. Kamu masih kelas 1. Nanti kalau sudah kelas 2 atau kelas 3, kamu akan seperti mereka. Mengapa? Karena kelas pertama biasanya dilatih untuk mencerca sahabat dulu. Itu pertama. Mengapa? Pondasi. Kalau sahabat sudah dijatuhkan kehormatannya dan orang tadi sudah tidak lagi hormat kepada para sahabat, maka gugurlah semua hadis. Percuma sahih Bukhari, percuma sahih Muslim, percuma kitab-kitab sunan wal masanid. Mengapa? Karena sanad-sanadnya selalu berakhir dengan para sahabat. An fulan qala sahabat. An fulan qala Aisyah. Ana Aisyah, ana Abi Hurairah, an Ibni Umar. Semuanya mereka caci maki, semuanya mereka kafirkan, semuanya mereka anggap sebagai pengkhianat. Mereka mau dapat riwayat dari mana? Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Jangan kalian remehkan masalah ini. Maka para ulama tegas menyatakan seperti Imam Malik rahimahullah bahwa orang yang mencerca para sahabat berarti orang itu kafir. Loh kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran tentang para sahabat. Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Dipuji oleh Allah asyiddaw wal kuffari ruhamau bainahum. Dipuji oleh Allah, kamu lihat mereka ruka'an sujada, ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan dari Allah, mencari dari Allah fadilah. Masyaallah, dipuji oleh Allah. Bahkan disebutkan dzalika mathaluhum fit Taurat, sudah ada permisalan mereka di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil, dipermisalkan seperti tumbuhan yang semakin besar, semakin kokoh, semakin tinggi, semakin kuat, sampai diakhiri dengan kalimat yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Catat ini. Kata Allah, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Hebatnya para sahabat ini. Kata Allah, mengagumkan penanamnya liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata siapa yang jengkel dengan para sahabat? Syiah Rafidhah. Ternyata yang jengkel kepada para sahabat Rafidhah, kata Imam Malik, Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar. Ternyata yang yaghidh, yang jengkel kepada para sahabat Rafidhah. Berarti yang dimaksud oleh Allah di sini adalah Rafidhah. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka setelah melihat pengikutnya sudah berani mencela Abu Bakar wa Umar, sudah berani mencerca Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, mereka anggap sudah jadi. Ketika dianggap sudah jadi, maka mereka akan sampaikan yang lebih dari itu. Tentang Al-Quran yang mereka katakan tiga kali lipatnya. Ada surat wilayah dan tidak ada surat Al-Lahab. Kata mereka, Al-Lahab itu tidak pantas berada di dalam Al-Quran. Itu bikinan Abu Bakar wa Umar dan para nawasib katanya. Astagfirullah. Meragukan Al-Quran yang 30 juz. Meragukan Al-Quran yang sudah jelas tidak pernah berubah satu huruf pun. Yang sudah dalam keadaan disepakati secara ijma' seluruh para imam-imam ahlus sunnah. Mereka katakan bahwa itu sudah dirubah-rubah oleh sahabat. Ini kelas 2. Kalau sudah sampai kelas 2, Qurannya pun beda. Tidak sama. Quran kalian dicerca oleh mereka. Tetapi para kroco-kroconya, enggak kok Qur'annya sama, kamu masih kelas 1. Paling-paling diajarkan Umar itu begini, Umar begitu. Iya kan? Diajak untuk nonton sandiwara. Mereka punya film. Sandiwara tentang bagaimana kejadian pengkhianatan Umar terhadap Ali bin Abi Thalib. Film seperti film. Ada pemainnya dan yang ini sebagai Umarnya, ini sebagai ada. Dan itu mereka setel seperti film G30 SPKI. Film wajib. Setiap acara perayaan Karbala, mereka akan setelkan itu. Di TV-TV mereka, di HP mereka, di mana-mana. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, na'udzubillahi minadhalal. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan. Qala, di antara ucapan mereka, bahwa nawasib menurut mereka adalah ahlus sunnah alladzina yatawallawna Aba Bakrin. Lihat, mereka yang nyebut seperti itu. Definisinya dalam kitab mereka, ahli sunnah yang berwala dan cinta kepada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Merekalah para nawasib. Berarti kita semua kaum muslimin. Berarti semua madhab Syafi'i. Semua madhab Hambali, semua madhab Maliki, semua madhab para fuqaha, dianggap mereka itu adalah nawasib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian kitab kedua. Tadi kitab pertama, dari kitab Yusuf Al-Bahrani, yaitu judulnya Hada'iqun Nadhirah. Kitab kedua, kitabnya Husain Al-Usfur. Tanyakan pada mereka yang sudah tinggi Syiahnya, jangan yang kelas 1. Kelas 1 tidak paham biasanya. Husain al-Usfur ini juga punya kitab. Kitabnya Al-Mahasinin Nafsaniyah Fi Ajwibatil Masailil Khurasaniyah. Kalau diterjemahkan judul kitabnya adalah Keindahan-keindahan jiwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Khurasan. Kemudian diantara pertanyaannya bertanya tentang nawasib. Amma makna alladhi dallat alaihi al-akhbar, katanya. Adapun makna yang ditunjukkan dalam riwayat-riwayat, riwayatnya Syiah. Sebagaimana telah lewat, bahwa makna nawasib adalah takdimu ghairi aliyin alaihi salam. Saya ulangi definisinya. Kata mereka, kata Husain al-Usfur dalam bukunya, bahwa nawasib adalah mengutamakan selain Ali alaihis salam. Dan mereka senangnya ngetes. Menurut kamu, siapa yang lebih mulia? Abu Bakar, Umar, atau Ali? Kalau dijawab Abu Bakar dong. Kemudian siapa? Umar. Berarti kamu nawasib. Berarti kamu nasibah. Kalau kamu, bagaimana pendapat itu? Pendapat saya, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah Ali bin Abi Thalib. Engkau adalah bersama kami. Syiatuna. Kamu adalah syiatuna, syiah kami. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mereka berdusta atas nama Ahlul Bait. Ini yang mengerikan. Sehingga orang-orang banyak yang tertipu. Kasihan. Sebagian mereka mengira benar-benar ucapan Ali bin Abi Thalib yang menyatakan siapa yang memusuhi kalian, wahai Syiah, berarti memusuhi aku. Siapa yang memusuhi kalian, padahal kalian berwala kepadaku, maka mereka itu nawasib. Berkata Ali alaihi salam. Dan mereka kalau menyebut Ali alaihi salam, menyebut Husain alaihi salam, menyebut Ja'far Sadiq alaihi salam. Itu ciri-ciri mereka. Tidak menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi menyebutnya seperti Nabi alaihi salam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Lihat ucapan beliau mengatasnamakan Ali. Bal akhbaruhum alaihimus salam tunadi bi anna an-nasib huwa ma yuqalu lahu 'indahum sunniyan. Bahkan mereka para ahlul bait alaihimus salam berkata bahwasanya yang dijuluki dengan nawasib adalah orang-orang yang dijuluki sunni. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Silakan kalau tidak percaya buka halaman 145 dari kitab Mahasin An-Nafsaniyah, dari kitab mereka, kitab Syiah Rafidhah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian pula biasa dalam kitabnya menukil ucapan-ucapan tokoh lainnya. Dalam kitab yang sama diucapkan, waqad sarraha bihadha jama'atun minal mutaakhirin, katanya, kata buku sesat ini, kata Husain al-Usfur, dan telah ditegaskan oleh sekelompok para ulama yang belakangan, minhum as-sayyid al-muhaqqiq Sayyid Nuruddin wa minhum Abul Husain al-Musawi. Di dalam kitab Fawaidil Makkiyah dan dipilih oleh syekh kita yang sangat bijaksana yaitu Al-Allamah, dia menyebutkan Al-Allamah, saya kita katakan jahala, yaitu Yusuf dalam Syihabut Tsaqib. Kan Ibn A'azakumullah, gayanya seperti gayanya Ahlu Sunnah kalau menyebutkan ulama, Al-Allamah, Syekh, Alim dan sebutnya. Mereka juga menyebutkan tokohnya seperti itu. Padahal barakallahu fikum, orang-orang yang mereka sebut sebagai alim jahil. Bahkan karena jahilnya, sampai-sampai dikumpulkan ucapan jahilnya itu oleh seseorang, saya enggak tahu siapa, di internet untuk bahan tertawaan. Di antaranya yang saya dengarkan ucapannya tentang telur, bahwa telur itu selalu yang ini besar, yang ujungnya kecil. Kalau sama maka haram. Satu. Wallahi, ucapannya tegas seperti itu. Yang kedua, bahwasanya roti diambil contohnya, dipotong demikian dan dimakan. Ini adab yang benar. Adapun dipotong dengan sikin adalah menghinakan roti. Motong roti dengan pisau haram. Tetapi motong anaknya dengan pisau dalam perayaan boleh. Jadi bahan tertawaan. Yang ketiga, tentang arnab, bahwa kelinci haram. Karena begini, karena begitu. Sampai dia berbicara tentang masalah, na'udzubillah, masalah mut'ah. Mengapa mereka membenci sunnah ini? Ini sunnah yang bagus. Sunnah yang membuat semangat kaum laki-laki. Sunnah yang membuat kita khusyuk dalam haji. Tahu maksudnya? Maksudnya kalau haji kamu bisa mut'ah dengan siapa saja. Kan kayak piknik jadinya. Kemudian dia akan bisa menikmati segala wanita di sana. Dengan bangga tanpa ada raut muka yang ini sedang guyon. Tidak. Serius. Ini adalah membuat semangat laki-laki. Membuat cerah wajah. Membuat bersih muka seseorang. Bersinar ketika dia banyak mut'ah. Dan ketika dia safar untuk umrah dan sebagainya. Maka jalan keluarnya adalah mut'ah ila akhir. Qul inna a'udzubikumullah, dan masih banyak lagi keanehan-keanehan yang menggelikan dari mereka. Ajaran-ajaran yang sama sekali tidak sama dengan ajaran Islam. Dan mereka pun memang menganggap kita bukan mereka, mereka bukan kita. Dan mereka berkata bahkan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kita lanjutkan saja. Buku ketiga adalah tulisan Ni'matullah Al-Jazairi. Dia punya kitab dengan judul Al-Anwarun Nu'maniyah. Anwar Nu'maniyah. Dia berkata, Amman nasibu ahwaluhu wa ahkamuhu. Adapun para nawasib, keadaannya dan hukum-hukumnya, maka akan jelas dengan dua perkara. Yang pertama, bayanu ma'na nasib alladhi warada fil akhbar. Pertama, penjelasan siapa nawasib yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Riwayat Syiah tentunya. Qal, kata dia, annahu syarrun minal yahudi wal nasrani wal majusi. Kalian ini dianggap oleh mereka lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Qala, belum selesai. Berkata Ni'matullah Al-Jazairi, silakan buka juz kedua di halaman 206 dan 207. Dan jangan heran kitab mereka berjilid. Sudah saya katakan bahwa ini adalah ajaran sudah tua. Artinya wajar kalau mereka punya kitab demikian banyaknya jilid-jilidnya. Qala wa annahu kafirun najisun bi ijma'i ulama'il imamiyah. Khalas ya. Bukan ucapan saya. Ucapan Ni'matullah Al-Jazairi bahwa nawasib lebih jelek dari Yahudi, lebih jelek dari Nasrani, lebih jelek dari Majusi, dan nawasib kafirun najis. Dan nawasib ini adalah kafir najis dengan kesepakatan ijma' seluruh ulama al-imamiyah, ulama aliran imamiyah. Kalau mereka akan berkelit, mereka akan berkata, kami bukan imamiyah. Tetapi akan terlihat kedustaannya ketika mereka berbicara imam 12. Ya berarti kamu imamiyah. Karena meyakini tentang imam 12. Akhwani fi din a'azakumullah, falladhi dhahaba ilayhi aktsaru ashabihi huwa anna al-murad min nasaba al-adawa li ali bait Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tadhahara bi bughdihim. Katanya, dan yang sudah disepakati oleh kebanyakan para sahabat-sahabat kami dari madhab imamiyah, bahwasanya nawasib adalah yang memasang permusuhan kepada ahlul bait dan berwala, atau mereka berwalanya kepada musuh-musuh ahlul bait, tidak kepada ahlul bait. Kemudian ditambah lagi oleh dia lebih jelas bahwa nasibi yang tadi sebutkan kafirnya, najisnya, adalah orang yang memusuhi Syiah. Saya bacakan lafaznya. Huwallazi nasabal adawah li syi'ati ahli al-bait alaihi salam, katanya. Alaihi salam. Nawasib adalah yang memusuhi atau yang memasang permusuhan terhadap Syiah. Yani ti ahli al-bait. Kemudian dibawakan ucapan ahli al-baitnya atas nama Ali, atas nama Hussein, dan kemudian berkata bahwa mereka alaihi salam berkata, kalau ada yang memusuhi kalian, berarti mereka memusuhi kami. Maka mereka adalah begini dan begitu, disebutkan yang tadi. Atas nama Ahlul Bait mengkafirkan seluruh kaum muslimin, seluruh muhajirin, seluruh ansar, kecuali Ahlul Bait. Astagfirullah. Astagfirullah al-azim. Kitab keempat, tulisan Abul Hasan Al-Amili dalam kitabnya Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Judulnya Cermin Cahaya, dan satu lagi kitabnya Sumber Rahasia. Di halaman 308 dia bawakan ucapan-ucapan tokoh-tokohnya dan dibawakan di sana tentang nawasib, sama persis seperti yang sebelumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini baru kita bicarakan satu masalah. Bagaimana sikap atau bagaimana pandangan Syiah terhadap ahlu sunnah, terhadap seluruh kaum muslimin. Ternyata mengkafirkan, menajiskan, menganggap lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani ila akhirnya. Tapi yang kedua, bahwa mereka berkata, Tuhan kami berbeda dengan Tuhan kalian. Jangan percaya dulu kalau belum saya baca. Saya baca. Ucapannya dinukil dari Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwarun Nu'maniyah oleh Al-Jazairi. Qala inna, saya bacakan harfan-harfan, huruf per huruf. Inna lam najtami' ma'hum ala Allahi wala ala nabiyyin wala ala imamin. Kata Ni'matullah Al-Jazairi ini, kami tidak bersatu dengan mereka dalam Tuhan kami, dalam Nabi kami, dan dalam Imam kami. Maksudnya nawasib. Kami tidak sama dengan mereka. Allah dalam masalah Allah tidak sama. Dalam masalah Nabi tidak sama. Dan dalam masalah Imam tidak sama. Apa penjelasannya? Jangan dari saya. Dari dia juga. Kata dia, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, yang demikian karena ulama-ulama kami berkata, إِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّهُ وَخَلِفَتُهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ, yang demikian karena mereka nawasib berkata, Rabb kami adalah Rabb yang nabinya Muhammad dan penggantinya adalah Abu Bakar. Sedangkan kami tidak mengakui adanya Rabb yang nabinya Muhammad, wakilnya Khalifah Abu Bakar. Khamilina azakumullah. Saya bacakan. Wa nahnu, katanya, la naqulu bihadzal Rabb. Sedangkan kami tidak berkata dengan Tuhan yang seperti itu. Wala bidzalikan nabi, tidak pula dengan nabi yang seperti itu. Tidak mau mengakui Allah yang nabinya adalah Muhammad dan khalifahnya adalah Abu Bakar. Saya tidak mau. Mengapa? Karena nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan nabi kami. Dan Rabb yang nabinya Muhammad dan wakilnya atau khalifahnya adalah Abu Bakar bukan Rabb kami. Kata Ni'matullah Al-Jazairi. Qala inna ar-rabb alladhi khalifatuhu khalafatu nabiyyihi Abu Bakrin laysa rabbuna. Saya ulang, barangkali ada yang bisa bahasa Arab, bisa menerjemahkan sendiri. Inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyyihi Abu Bakrin laysa rabbuna. Wa dhalika an-nabi laysa nabiyyuna. Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar bukan Rabb kami. Dan nabinya bukan nabi kami. Al-Jazairi mengatakan seperti itu di dalam kitabnya, yaitu Biharul Anwar atau Anwarun Nu'maniyah. Anwar An-Nu'maniyah. Ikhwani fidina azakumullah, mungkin perlu dikasih penjelasan sedikit. Akidah mereka tentang Rabb itu apa sama dengan kita? Jangan-jangan memang berbeda. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ternyata mereka memiliki keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Saya tanya kepada kalian wahai kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi apa saja? Bukankah kita menjawab meliputi apa yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang? Sahih? Artinya Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah tahu. Itu akidah seluruh kaum muslimin. Ternyata Syiah berbeda. Syiah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat bada. Bada itu baru tahu. Setelah kejadian baru tahu. Itu namanya sifat bada. Subhanallah. Ini dibanggakan oleh mereka. Itu anehnya. Dibanggakan oleh mereka dalam kitab mereka. Dan mereka mendefinisikan Apa itu al-bada? Al-bada istiswabu syai'in minal ilm ba'da an lam yu'lam. Bada adalah membenarkan satu ilmu yang tadinya tidak tahu. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kemudian ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang sifat bada bagi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan oleh mereka dengan bangga. Bukan dengan takut-takut disembunyikan, tidak, dengan bangga. Katanya al-bada menurut kami, yakni menurut Syiah, an yudhhir wa yabdu lillahi azza wa jal sya'nuhu amran lam yakun aliman bihi. Bada adalah tampaknya sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang tadinya tidak tahu. Ketika memuji sahabat, ini tujuan mereka. Ketika memuji sahabat, Allah belum tahu pengkhianatannya. Setelah Rasulullah wafat, digantikan khalifahnya oleh Abu Bakar dan dibaiat oleh para sahabat, saat itu Allah baru tahu. Wah, ternyata para sahabat begitu. Ayatnya sudah kadung turun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Wallahi ini akidah lebih mirip dengan akidahnya Yahudi. Bukan akidahnya kaum muslimin. Kita lihat akidah Yahudi. Yahudi berkata di dalam kitab Tauratnya mereka. Bukan yang asli berarti. Ingat, bukan yang asli. Bukan dari Allah. Karena Taurat yang asli dari Allah SWT. Sebagaimana Injil yang asli dari Allah SWT. Tetapi setelah itu mereka rubah, mereka ganti. Dan kemudian jadilah Taurat yang rusak oleh mereka. Di dalam kitab mereka dituliskan bahwa Allah menciptakan, astagfirullah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Saya hanya nyampaikan sebagai pengetahuan tentang sesatnya Yahudi. Allah menciptakan hewan-hewan dalam 6 hari. Menciptakan pohon-pohon dalam 6 hari. Menciptakan semua berpasang-pasangan. Sampai ketika sudah diciptakan, Allah melihat ciptaannya. Dan Allah kagum, ternyata benar-benar indah. Bada apa bukan bada? Bada. Itu sifat bada. Jadi Allah belum tahu. Setelah jadi, baru tahu. Kemudian, astagfirullah, Allah istirahat di hari Sabtu, kata Yahudi. Istirahat di hari yang ketujuhnya, yaitu hari Sabtu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ternyata ha'ula'i syi'ah sama dengan Yahudi. Lihat di dalam buku kitab mereka. Kitab yang kalau di kita mungkin kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yaitu kitab Al-Kafi. Atau lebih lengkapnya Usulul Kafi. Dikatakan ma'azzamallahu bimithlil bada. Allah tidak diagungkan dengan sesuatu apapun seperti diagungkannya dengan sifat bada. Lihat, sifat bada dikatakan diagungkan Allah SWT. Dan ini katanya ucapan Abu Abdullah alaihi salam. Katanya ucapan tokoh Ahlul Bait. Astagfirullah. Kadzab. Dusta dia. Wallahi dusta. Mungkin kamu berkata, badaknya Syiah jangan-jangan beda dengan badaknya Yahudi. Tapi kita terjemahkan atau kita definisikan oleh ucapan mereka juga. Masih dalam kitab yang sama, kitab dalam Usulul Kafi. Al-bada mendefinisikan. Al-bada duhuru makana khafiyan minal fi'li. Biduhuri makana khafiyan minal ilmi bil maslahah. Katanya, yang namanya bada adalah tampaknya sesuatu yang tadinya tersamar. Atau terlihatnya satu perbuatan yang tadinya tidak terlihat. Astagfirullah. Berarti apa yang telah lalu tidak tahu kemudian jadi tahu. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka katakan. Apa yang mereka ucapkan. Allah menyebut dirinya alimul ghaib. Dan Allah menyebut dirinya maha tahu yang ghaib. Alamul ghuyub. Artinya Allah tahu segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan bisikan-bisikan hati. Allah Maha tahu. Ini akidah Ahli Sunnah dan akidah seluruh kaum muslimin. Ternyata Syiah lain. Dan jangan ada yang berkata, itu mungkin hanya dia saja, penulis kitab Al-Kahfi saja. Mungkin kitab lain enggak begitu. Taib. Wa dzakara fil kahfi, dalam kitab Al-Kahfi menukil ucapan orang lain. Anir Rayyan ibn Salt qala sami'tu Ridha alaihi salam. Aku mendengar dari Rayyan ibn Salt, dia mendengar bahwasanya Ali Ridha, cucunya Ali ibn Abi Thalib, disebut Ali Ridha alaihi salam, ma ba'athallahu nabiyan qat illa bitahrimil khamr wa an yuqirra lillahi bil bada. Tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali mengharamkan khamr dan mewajibkan untuk mengakui sifat bada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dusta atas nama cucunya Ali bin Abi Thalib. Jelas berdusta karena bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis, bertentangan dengan ijma' seluruh kaum muslimin, bertentangan dengan akidah Islam. Dinukil pula ucapan Mirzam ibni Hakim, tokoh mereka juga. Aku mendengar Abu Abdullah alaihi salam menukil Ahlul Bait juga. Astaghfirullah, berdusta atas nama Ahlul Bait. Maka mereka bukan syiatu Ahlul Bait, tetapi mereka rafidah, pengkhianat Ahlul Bait. Qala, berkata Mirzam ibni Hakim tadi, Ad-dal, as-syi'i, rafidi, ma tanabba'a nabiyun qat hatta yuqirra lillahi bi khamsi khisal. Katanya, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia harus mengakui lima perkara. Tidak ada seorang nabi pun kecuali harus mengakui lima perkara. Bil bada'i wal masyiati was sujudi wal ubudiyati wat ta'ah. Harus mengakui lima perkara. Pertama, sifat bada' bagi Allah. Kedua, sifat kehendak bagi Allah. Kemudian sifat atau wajibnya sujud atau ibadah dan ketaatan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka membuat satu akidah kufur untuk menyesatkan kaum muslimin. Karena memang ajaran ini dibuat. Bukan kebetulan terjadi, bukan. Bukan karena kesalahpahaman seseorang kemudian salah menyimpang, dal, bukan. Ini lebih dekat kepada al-maghdubi alaihim. Karena sengaja-sengaja mengajarkan aliran kufur. Ingin menyesatkan kaum muslimin. Karena pencetus pertamanya kafir Yahudi bernama Abdullah ibn Saba. Maka dia memiliki sekian cara. Makar rencana jahatnya. Pertama, sanad diputus. Yaitu para sahabat. Dijatuhkan para sahabat. Supaya sanadnya enggak sampai kepada Nabi. Nyampe kepada sahabat, jatuh. Karena para sahabat dicerca. Yang kedua, kan ada puji-pujian dalam Quran. Bagaimana ini? Kasih tahu bahwa Allah punya sifat bada. Itu waktu Allah belum tahu. Ternyata akhirnya Allah tahu pengkhianatan mereka. Maka Quran itu masih ada tambahan lagi. Sekian banyaknya dalam Quran Fatimah. Jangankan pujian kepada para sahabat. Cercaan kepada Abu Lahab gak ada, hilang. Dimansuhkan mungkin, dicabut kembali setelah tahu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa aydan disebutkan oleh Abu Hamzah Al-Thamali. Sudah berapa tokoh Syiah yang berbicara. Ya thabit anna Allah tabaraka wa ta'ala qad kana waqqata hadal amr fis sid'i. Katanya, ini sekarang menukilnya ucapan Ja'far, Abu Ja'far As-Sadiq, astaghfirullah, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ini dusta atas nama beliau. Katanya, ya sabit, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatur waktu 40 tahun. Tetapi setelah dibunuhnya Husain, salawatullahi wa salamuhu alaih. Husain salawatullah wasalamuhu alaih, seperti Rasul. Ghadiballah, maka Allah murka kepada seluruh penduduk bumi. Dan Allah tunda menjadi 140 tahun. Jadi tadi 40 tahun, ternyata ada kejadian. Akhirnya diganti. Kalau gitu, kita perpanjang jadi 140. Kalau ternyata ada kejadian lagi, mungkin akan ditunda lagi. Ini barakallahu fikum, berarti benar-benar mereka menganggap Allah memiliki sifat bada. Yang artinya, astagfirullah, mereka menganggap Allah bodoh. Tidak tahu. Kemudian setelah kejadian, baru tahu, ternyata dibunuh. Wah, ya berarti gak bisa 40 tahun. Tunda, 140 tahun. Ini akidah, wallahi akidah kufur-kufur. Yang sangat nyata kekufurannya. Dan wallahi, kalau saja orang-orang yang ikhlas, yang tertipu dengan mereka, tetapi tidak sadar. Ketika tahu ini, mereka akan kembali kepada ahlus sunnah insyaAllah. Kecuali kalau memang hatinya sudah rusak. Kecuali kalau memang hawa nafsunya senang sama mut'ah. Mau apa lagi? Dia akan berkata, mau apa kembali ke ahlus sunnah? Gak ada mut'ah di sana. Wallahi, di beberapa tempat yang pertama ikut syiah, preman. Geng motor. Seperti di Ciamis. Dan kemudian ditawarkan oleh mereka. Mau mut'ah? Silahkan. Ada akhwat-akhwat kita yang sudah mengerti tentang mut'ah. Mereka buka kos-kosan putri. Yang datang geng motor ke situ. Wallahi wahai kaum muslimin. Wahai para orang tua. Hati-hati dari anak-anak kita. Hati-hati dari anak-anak pemuda-pemuda kita dan pemudi-pemudi kita. Kalau sudah terkena syiah, rusak akhlaknya. Rusak akidahnya. Rusak agamanya. Rusak semuanya. Dan ini alhamdulillah. Saya katakan saya nukil dari buku-buku mereka. Artinya bukan pendustaan, bukan fitnah. Bukan sesuatu yang direkayasa. Kalau mau lihat sendiri silahkan. Kalau memang mengerti bahasa Arab, buka. Biar tahu bahwa ini benar-benar ucapan mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka pantaslah. Setelah melihat ternyata mereka menganggap bahwa Tuhan mereka memiliki sifat bada. Maka kita sekarang giliran yang berkata bahwa Rabb kami tidak memiliki sifat bada. Rabb kami alimun bil ghaib, alamul ghuyub. Rabb kami mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi ila akhirid dahr. Dan Allah tahu yang tersembunyi, tahu yang terlihat, tahu yang belum terjadi, tahu yang sedang terjadi. Allah tahu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha terpuji. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka mereka berkata seperti tadi. Rabb kami bukan rabb kalian, nabi kami bukan nabi kalian dan khalifah kami bukan khalifah kalian. Imam kami bukan imam kalian. Sudah betul-betul menganggap kalian dan kita semua berbeda 100%, tidak sama. Sehingga beberapa ulama menyebutnya agama lain. Agama Syiah, bukan agama Islam. Mau dikatakan Islam dari mananya? Dari sisi mananya? Al-Qur'annya berbeda. Riwayat hadisnya berbeda. Khalifahnya berbeda. Bahkan Tuhannya katanya berbeda juga. Nabinya juga berbeda. Bahwa Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan Nabi kami, kata mereka. Berarti Nabi kalian bukan Nabi Muhammad SAW. Entah siapa Nabi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ada satu lagi. Sudah lebih waktunya. Baik. Barakallahu fikum. Wal 'afwu minkum. Jazakumullahu khaira. Yang satu lagi cuma satu saja adalah menghalalkan darah ahlus sunnah dan kaum muslimin selain Syiah. Kalimatnya di dalam kitab Jami' Ahadis Syiah, kumpulan hadis-hadis Syiah. Disebutkan di antara hadisnya, malun nasib kullu syai'in yamlikuhu halal. Hartanya kaum nawasib yang mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, itu disebut nawasib. Semuanya halal buat kalian. Qala, hendaklah kalian keluarkan 1/5 untuk ahlul bait. Astagfirullah. Khudh malan nasib haitsu ma wajadtahu. Ambillah hartanya nawasib seberapa pun kamu mau, dimanapun kamu dapati. Tetapi keluarkan seperlimanya untuk zakat, katanya. Masya Allah, harta kalian boleh diambil halal, tetapi harus dikeluarkan zakatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga Allah menjaga kaum muslimin agar jangan terbawa dengan kesesatan Syiah Rafidhah, dan menyelamatkan kita dan seluruh anak kita, keluarga kita, family kita, dan menyelamatkan seluruh kaum muslimin dari fitnahnya Syiah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslimin katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.